Salatum minallah wa al-fasalam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam. Lagi seru-serunya hidup begitu bang, seperti sinetron. Maka manfaatkan orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan. Israel datang kepadanya, mau mencabut nyawanya enggak sembarangan, izin dulu kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, mohon maaf orang ini, saya pengen cabut nyawanya, udah ada catatannya sama saya. Orang ini sering berbuat amal soleh, dari mana saya mulai catat cabut nyawanya? Pertama kau cabut nyawanya dari mata. Dicabut dari mata ternyata berat. Oh, dilihat matanya sering nangis di keheningan malam, sering munajat, air matanya keluar di tengah malam. Matanya sering lihat kitab waktu ngaji, padahal enggak bisa baca kitab. Ya lihat itu kitab. Enggak sanggup ya Rabb, dari mata kau cabut nyawanya dari mulut. Dicabut nyawanya dari mulut ternyata berat. Oh, dilihat mulutnya sering keluar kalimat thayyibah, sering zikir, sering baca sholawat. Enggak sanggup saya ya Rabb, cabut dari mulut, cabut dari tangan. Dicabut dari tangan ternyata berat juga. Oh, tangannya dilihat sering sedekah, pemurah, enggak pernah pelit, enggak pernah medit, korek, buntut kasiran, pantat kuning, bol nonton. Orang udah pantat kuning, bol nonton, udah parah banget. Itu orang saking pelitnya nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi. Makan lauknya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing lomo, nungguin kamu. Lagi ibu-ibu sekarang kebanyakan pakai presto, tulang hancur di presto semua. Kucing pada urus, gak bisa keluar. Pelit, ngerti. Tenangnya ya Rabb, dari tangan gak sanggup saya cabut nyawanya, dari kaki, dicabut dari kaki ternyata berat. Dilihat kakinya masih sehatnya, sering datang ke tempat-tempat ibadah, sering kumpul di majlis taklim, sering kumpul dengan ulama, sering kumpul dengan guru. Maka 40 hari sebelum kita meninggal dunia, Israel udah ngetes kita lewat kaki. Itu yang rematiknya sering anggot, encoknya sering kumat asam, uratnya sering kambuh, Israel lagi ngetes. Tarik bayi Israel diluruh lagi, lepas lagi, tarik dilepas lagi, bebeknya kesemutan juga banyak di sini. Israel lagi ngetes. Enggak sanggup ya Rabb, saya dari nyawanya saya cabut mata, mulut, tangan, kaki, enggak ada yang saya sanggup. Ya udah kau sekarang ke surga Israel. Di depan pintu surga ada kalimat la ilaha illallah, bawa, tempelkan di depan orang yang lagi sakaratul maut, dibawain, ditempelin sambil menghembuskan napas terakhir. Orang itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, matanya merah, mulutnya senyum, enak meninggalnya. Diumumin pagi-pagi di masjid, di musala, memarbot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berita duka cita, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Datang semuanya, tahsiah pada datang, caleg pada datang, tahsiah, caleg pada datang, tahsiah, datang caleg pada tahsiah, disukap, dibuka, ya Allah enak meninggalnya, senyum, pulang sambil jalan, ya Allah si Udin kayak kagak mati ya, enak meninggalnya, luar biasa sambil ngomong. Tapi sebaliknya orang yang waktu hidup di dunia gak pernah ibadah, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada dekat, sama ustaz rada benci, sama ulama dikriminalisasi. Dikasih nikmat sehat panjang umur, gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan. Sabar malam kerjanya kayak botol, banting kartu, minum-minuman keras, suka tripping, suka giting, terbius oleh sampahnya, gulonya, martini, vodka, AO, topi miri, Manson, anggur, bir, intisari, whisky, brandy, sabu-sabu, putau. Nyeket botol mulu bang tiap malam. Kenapa leher botol kecil? Karena setiap hari cekekin. Pendek mata, gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan. Israel datang kepada Allah, ya Rabb, dari mana saya mulai cabut nyawa orang ini? Jadiin satu aja udah. Dari mata, tangan, mulut, kaki dicari, buru-buru saking sewotnya, matanya melotot, tangan bercengkrong, mulutnya malah pindahnya keluar.

ngakir nanya di belakang, "Mama lu kan?" "Tahu nih, Kir." "Ya boleh, Bang, CS-nya." Kakir-kakir juga enggak apa-apa. Gantian, Kir, ngakir nanya. Enggak sanggup juga. Bagaimana urusan ini? Laporan sama Allah, ya Rob. Mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya, mulut saya lengket. Saya lihat catatan yang cakep semua di kain putihnya. Siapa yang lu tanya? Aku kayak si orang rumah jati negara baru. Iya, jangan lu tanya. Percuma lu tanya. Pergi. Masih di surga aja, alhamdulillah. Sebelum ke surga, Bang, stop kita sama perempuan dalam kubur. Ya Rob, jangan masukin surga dulu. Saya mau temenin dulu di sini. Perempuan waktu Allah tinggi putih. Matung bener hidungnya, Bang. Sama ada bengkok batang waru, betis sabun. Matanya gubil bagong, dia Bang. Lehernya leher soang. Bibirnya kayak terima di belah 4. Lima di belah 2 apa gedean lah. Kalau apa gedean doer. Masa beda dari doer. Kita bingung kan dalam kubur itu menang orang yang cakep begitu. Kita tanya itu orang, "Man anta lam arofi dunia ajmal minka." Siapa anda sehingga pernah melihat orang secakep anda di dunia? Orang itu menjawab, "Ana amaluka soleh." Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Tapi sebaliknya orang yang keberan ibadah, keberan berbuat amal soleh, Pak, ya Allah, kerjanya korupsi mulu, bikin rakyat susah mulu, naikin BBM diem-diem, naik semua, giliran jalan tol gratis diumumin, iya Pak Allah, gara-gara telur ini ibu-ibu pada marah, semuanya pada naik, sembako naik, semuanya, itu gara-gara telur ini, ya Allah, orang reuni 212, lu nyinyir, ini orangnya nih, atau pernah ngeliputnya semenang tuh, aduh ini masa disana-sana main mago yang kocok-kocok ini orang ini gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan, malaikat nungguin dalam kubur, bawa pentungan malaikat kalau digotong oleh manusia seluruh dunia, kalau bakal kakak saking beratnya. Ditanya, "Marah buka, waman nabi buka, kaget nyaut-nyaut." Malaikat lanjut, cukir, langsung sendi-sendinya pada mental, kulit pada copot, tulang pada mental, tulang mental. Kulit copot. Baru teriak dia merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? "Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Ya Allah, ya Rabb, balikin saya ke dunia sebentar, ya sebentar saya pengen ngaji, saya mau sembahyang, mau ibadah, saya mau tobat, dah kagak jadi dia mau bayaran saya pulangin lagi. Gara-gara lu ini kemarin-kemarin kemana aja lu? Budek lu dibilangin. Lu rese lu. Lu nih yang gara-gara lu nih bikin hoax lu ya. Waduh, rasa lu citraan gua tuh kerjaan. Ini dia nih ya. Lu yang masukin tenaga asing lu. Hajar cep mendem, weng congkel lagi. Berdiri lagi mendem, congkel lagi, weng. Percis kayak film kartun. Nah, untuk bilamin, makanya kita siapin dari sekarang. Mumpung kita masih ada di dunia, Pak, hidup bermainan dan sandiwara, mumpung masih sehat. Makanya pesannya luar biasa tuh. Ngom Haji Roman Irama mesen lo bener dalam syairnya itu luar biasa, Pak. Kalau kita renungin lagu sebujur bangkai bener. Beliau luar biasa Ngom Haji Roma. Cerdas, IQ-nya tinggi. Lagu apa namanya ada 1000 lagu Jakarta. Cerdas dia orangnya. IQ-nya tinggi. Yang dilihat, yang ditonton, dihayalin jadi lagu. Ngom Haji Roma luar biasa. Makanya gabung beliau ngomong Yulkifli Hasan. Kemarin ditipu soalnya. Beliau ditipu. Karena beliau kan kemarin udah dicalonin wakil perdewan, calonin presiden, Pak. Keren. Kalau presiden beliau RI 1 Roma Irama. RI Roma Irama. Terus jadi ABRI anak buah Roma Irama. Polri polisi Roma Irama. NKRI Negara Kesatuan Roma Irama.